بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، sebelum kita masuk ke materi, barangkali ada sedikit tanbih, satu hal yang perlu disampaikan terkait dengan judul yang dipilih pada kesempatan hari ini. Nah, karena perbedaan satu kata saja itu akan merubah sekian banyak makna. Nah, oh ya, diturunin. Ya. Satu perbedaan kata itu bisa merubah sekian banyak makna. Jadi judul yang diangkat adalah pertolongan Allah di Bani Nadir, bukan pertolongan Allah untuk Bani Nadir. Perbedaan hanya untuk dan di. Pertolongan Allah di Bani Nadir artinya pertolongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk Rasulullah dan para sahabat di atau pada peristiwa pengepungan benteng Bani Nadir. Jadi pertolongan Allah bukan untuk Bani Nadir, tetapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang saat itu bersama dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejarah Islam, sejarah yang dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kemudian tercatat dengan indah di dalam buku-buku tarikh dan sejarah. Sejarah itu bukan sebatas sejarah yang cuma bisa dibaca, tetapi lebih dari itu. Dari sekian banyak sejarah yang pernah terjadi, kita diperintahkan Allah untuk mengambil pelajaran. Kita diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengambil ibrah. Sekian banyak cerita dan kisah disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an tentang umat-umat sebelum kita. Umat Nabi Nuh alaihi salam, sebelumnya lagi kisah kedua putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang akhirnya salah satunya terbunuh, lalu kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Ayyub, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Yusuf, kisah Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kisah Ashabul Kahfi, kisah tentang Dzulkarnain, kisah Ashabus Sabt, sekian banyak kisah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ada juga kisah-kisah tentang Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu pun tertulis firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang mereka. Apa tujuannya? Agar kita sebagai umat Islam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siap untuk mengambil pelajaran dan ibroh, agar kesalahan yang telah mereka lakukan tidak diikuti. Adalah sebuah pemikiran yang salah dan keliru apabila beranggapan bahwa itu kan untuk orang-orang Bani Israel, bukan untuk kita. Itu kan yang dimaksud untuk Ahlul Al-Yahud, kaitannya dengan orang-orang Nasara, bukan kaum muslimin. Ini pemikiran yang keliru. Andai pemikiran ini benar, sekian banyak ayat-ayat Al-Quran tentang Ahlul Kitab Al-Yahud wa Nasara, kita hilangkan maknanya. Terus apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Namun kisah-kisah itu memang diperintahkan Allah agar kita mengambil pelajaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Di akhir surat Yusuf, setelah Allah subhanahu wa ta'ala berkisah tentang Nabi Yusuf secara lengkap, sejak Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta rembulan bersujud kepadanya, kemudian likaliku dan warna-warni kehidupan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam yang terpisahkan puluhan tahun lamanya dari orang tua, menjadi objek hasad, iri dan dengki dari saudara-saudaranya, menjadi budak, pelayan, tahanan di dalam penjara. Lalu Allah muliakan menjadi seorang menteri, bendaharawan negara, menjadi orang yang paling berpengaruh di Mesir. Itu semua dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara lengkap. Kemudian sebagai penutup, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang terakhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh ada pelajaran penting dari kisah-kisah mereka untuk orang-orang yang cerdas. Bagi kaum yang beriman, untuk kaum muslim, cerita-cerita di dalam Al-Quran bukan sekedar cerita yang dijadikan sebagai bahan untuk menidurkan anak. Bukan sebatas itu saja. Kaum muslimin yakin, seyakin-yakinnya bahwa kisah-kisah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Akan tetapi kisah-kisah tersebut disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mau mengambil pelajaran. Agar kita mau mengambil pelajaran. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam karya beliau yang berjudul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, atau yang disebut juga dengan kitab Ad-Da'uwad Dawa', ada puluhan lembar, bukan satu halaman, dua halaman, tiga halaman, empat, lima, enam, tujuh, tidak cukup sampai di situ, tetapi di sana ada berpuluh lembar Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan kita tentang kisah-kisah orang sebelum kita. Mereka yang telah dihancurkan, dibinasakan, disiksa dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa yang mereka perbuat karena maksiat yang mereka lakukan, dan mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi dari mukaddimah atau prolog ini yang harus dipahami dan digarisbawahi bahwa kisah-kisah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran harus kita baca, kemudian kita ambil faedah dan manfaatnya agar kita tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama, agar kita tidak terjatuh dalam kesalahan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, ada satu kesamaan dari sekian banyak kesamaan pada kisah-kisah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu akibat dosa dan maksiat. Akibat dosa dan maksiat, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukuman dan siksanya. Akibat dosa dan maksiat, Allah akan menurunkan hukuman dan siksanya. Kisah tentang Fir'aun yang ditenggelamkan Allah dengan bala tentaranya. Kisah kaum Tsamud, kisah kaum Ad, kisah kaum Nuh, kisah Bani Israel. Mereka-mereka yang telah dihancurkan dan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ingat selalu bahwa semua itu terjadi karena adanya sebab. Apa sebabnya? Dosa dan maksiat. Sebabnya adalah dosa dan maksiat. Artinya, kita sebagai umat Islam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi dan meninggalkan dosa dan maksiat supaya terhindar dari murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sekian banyak kisah yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an, ada kisah tentang orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Kisah orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Ini hanyalah satu dari sekian banyak kisah. Tentu tujuannya kita membaca kisah tentang Bani Nadir, orang-orang Yahudi, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Agar tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu menentang Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu tidak tunduk dan patuh kepada Allah, tidak tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu dosa. Itu maksiat. Akibatnya berat. Siksa Allah Subhanahu wa taala sungguh maha dahsyat di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan bermudah-mudahan di dalam bermaksiat. Jangan menganggap kecil, remeh, ringan. Nanti kita bisa bertaubat, nanti kita bisa memperbaiki diri, nanti bisa dibenahi. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan menganggap kecil maksiat. Karena syaitan tidak akan menjerumuskan hamba secara langsung, tetapi syaitan akan menyesatkan hamba secara bertahap, sedikit, sedikit, sedikit, terus. Kalau sudah terbiasa dengan dosa yang kecil, terbiasa terus, akhirnya dia tidak merasa melakukan kesalahan yang besar ketika dia melakukan dosa besar. Dia masih saja menganggap itu kecil, padahal dosa besar telah dia lakukan. Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Lalu apa hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para pelaku dosa dan maksiat? Apa hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang menyelisihi bimbingan Allah dan menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sangat beragam. Hukuman Allah untuk mereka sangat beragam. Sangat beragam. Tetapi ada satu jenis hukuman yang sebagian ulama mengatakan inilah yang terberat. Inilah yang terberat. Salah satu bentuk hukuman dari Allah untuk para pelaku dosa dan maksiat adalah hidup yang tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Hidupnya jauh dari ketenteraman. Hidupnya dalam kecemasan dan kekhawatiran. Hidupnya dalam ketakutan. Ini hukuman yang paling berat. Hukuman yang paling berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak tenang. Khawatir, takut, jangan-jangan ketahuan orang. Silahkan dibayangkan kalau orang yang sudah sampai tingkatan seperti ini, hidupnya selalu merasa gak tenang. Waduh, jangan-jangan dosa yang saya perbuat ketahuan si A, si B, si C, si D. Waduh, waduh. Ini hukuman Allah yang sebagian ulama katakan paling berat. Hukuman Allah di dunia tentunya. Saya berikan contoh. Contoh sederhana. Seorang laki-laki yang sudah berstatus sebagai suami. Seorang laki-laki yang sudah berstatus sebagai seorang suami. Awalnya iseng. Awalnya iseng. Jahil. Jahil. Ini iseng ya. Iseng, betul-betul iseng. Awalnya cuma itu tadi. Has. Daripada gak ada pekerjaan yang lain. Ini seorang laki-laki berstatus suami. Sekali lagi saya tegaskan, awalnya iseng. Lihat syaitan ya. Syaitan itu menyesatkan hamba, menjerumuskan hamba dalam dosa itu, dia bertahap. Seorang laki-laki berstatus suami, awalnya iseng. Punya HP. Jangan tersinggung. HP, ada aplikasi Facebook, ada aplikasi WA, Twitter dan yang semisalnya. Suatu saat imannya sedang turun. Imannya sedang turun. Lagi sendiri, istrinya pulang kampung. Ini kejadian nyata. Istrinya pulang kampung, iseng, itu tadi iseng, buka. Ah, ternyata muncul ingatan untuk apa bahasanya, mencolek ya, colek atau apalah mantannya yang dulu. Tahu mantan maksudnya mas ya? Apa itu mantan maksudnya? Apa? Bekas. Ini bekas pacarnya waktu sekolah zaman dulu. Iseng, cuma iseng, subhanallah. Cuma iseng. Luar biasa. Gimana? Cuma iseng ya, buka Facebook, waduh, lihat teman lama nih, pernah ada rasa yang istimewa di antara mereka berdua, kan ini, rasa yang istimewa. Kirim, apa kabar Neng? Damang, baik. Masih ingat nggak? Kan itu. Terus dikasih kode sedikit di bawahnya, SSS 5 kali. Contoh. Itu kode yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Kode yang sudah disepakati sejak zaman SMA dulu. Kalau sudah SSSS 5 kali, ini pasti si dia. Kan iseng. Gimana Neng kabarnya? Masih ingat saya enggak? SSSSS. Langsung dibalas, "Iya, kamu kemana aja?" Itu sudah di HP dia ya, di HP dia. Istrinya pulang dari kampung, dari tempat mertuanya. Ini kan perbuatan dosa yang seperti ini, enggak boleh. Dengan alasan apapun. Makanya tadi saya ulang-ulang tadi, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan menganggap remeh maksiat. Syaitan itu mula-mulanya dari hal yang dianggap kecil tadi, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Kalau tidak mawas diri, kalau tidak segera sadar, akan berlanjut dan kesalahannya akan terus besar. Tadi cuma apa kabar Neng, masih ingat sama? Wah, akhirnya balas-balasan. Iya, kerjanya. Pertanyaannya wajar. Kamu kerja di mana sekarang? Udah merit belum? Tahu merit pasti. Merit tahu merit. Menikah. Arti orang Purwokerto asli. Ya. Bahasa Purwokerto ini merit. Udah merit belum? Udah punya anak belum? Terus tinggalnya di mana sekarang? Itu biasa. Kecil. Istrinya pulang, HP-nya. Ini sudah takut, waduh, jangan-jangan kebaca istriku. Jangan-jangan ketuan istriku. HP akhirnya dibuat kunci yang istrinya enggak tahu. HP akhirnya dikunci, dikasih apa? Password ya. Biasanya cuma Z begini atau L ini muter ret. Biasanya cuma Z, ret-ret atau L. Atau centang begini, silang. Ini enggak, biar enggak ketahuan istrinya. Cara buka HP itu dibuat muter. Ret-ret. Ini awal petaka. Dia pikir setelah HP-nya dikunci, selesai masalah. Tapi istri, sebagai wanita yang, sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan kecemburuan yang begitu tinggi, perempuan itu ya, "Mas, kok dikunci sih? Ada apa?" Enggak ada apa-apa. "Loh, kok dikunci? Apa passwordnya?" "Enggak lah, enggak usah lah." Ini sudah awal petaka, konflik. Berapa banyak rumah tangga yang kemudian hancur? Berapa banyak yang kemudian keluarga itu pecah, cerai, talak? Dan subhanallah, kasus yang seperti ini bukan hanya terjadi di kalangan awam muslimin. Bukan hanya terjadi di kalangan awam muslimin. Kasus yang seperti ini pun subhanallah terjadi di tengah-tengah mereka yang menyatakan dirinya selalu mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasus-kasus yang seperti ini terjadi di tengah-tengah kalangan mereka yang katanya kaum ngaji. Pelajaran penting buat kita. Sekali lagi, jangan menganggap remeh dan kecil. Jangan merasa, "Ah, kayaknya aku gak mungkin deh seperti itu." Jangan merasa aman, saudaraku. Jangan merasa aman dari makar syaitan. Jangan merasa aman dari makar syaitan. Akhirnya apa? Hidupnya tadi dalam perasaan was-was, takut. Akhirnya dipikir-pikir, sudahlah, daripada istrinya curiga terus, historinya dihapus. Historinya, apa namanya, sejarahnya ya, sejarah buka-buka Facebook segala macam dihapus semualah. Passwordnya dikembalikan lagi. Yang tadi susah, angel, puter-ret, sekarang biasa, letter Z. Nah inilah, kalau mau buka gak apa-apa kok. Sambil, kalau gak percaya buka. Tapi dalam hatinya takut juga. ini kalau istriku agak pinter sedikit, melek teknologi, HP-ku dibawa ke counter HP, minta bantuan orang untuk melihat historinya dibongkar ulang, waduh ketahuan ini. Alhamdulillah bojoku wong desa. Alhamdulillah istri saya orang desa. Tapi subhanallah rasa takut hidupnya serba susah. Jangan ada yang tersinggung lah, mudah-mudahan. Maksudnya tidak terjadi kan begitu ya? Tapi saya ceritakan ini karena kasus itu pernah terjadi. Kasus seperti ini pernah terjadi subhanallah. Akhirnya dalam bayang-bayang ketakutan. Dalam bayang-bayang ketakutan. Khawatir nanti kalau mantannya kan sudah tuker-tukeran alamat ya. Tiba-tiba mantannya datang ke rumah bertamu sama suaminya, sama anak-anaknya, ketemu sama istrinya. Aduh mbak, kemarin suaminya kirim Facebook buat saya. Aduh, khawatir banget Jan. Khawatir sekali. Akhirnya itulah orang yang melakukan sebuah kesalahan. Orang yang melakukan sebuah kesalahan terus begitu. Hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ini contoh pertama. Contoh kedua, si A dan si B menjalin kerjasama hubungan dagang. Ini contoh ini bukan contoh asal-asalan. Contoh seperti ini memang dipikirkan panjang. Kok contoh pertama rumah tangga? Karena ini yang sering terjadi. Kenapa contoh kedua tentang berdagang dan jual beli? Ini yang sering terjadi. Maka perlu diingatkan sebagai nasihat untuk kita bersama, agar kita semakin memperbaiki kualitas iman, memperbaiki muamalah kita dalam sehari-hari. Si A dan si B kerjasama. Kerjasama. Si A memberikan modal, si B yang melaksanakan di lapangan. Sepakat 60-40. Si A sebagai pemodal memperoleh 60% dari laba bersih karena modal tetap dipertahankan. Ya, si A kesepakatan itu mendapatkan 60% dari laba bersih. Modal tidak diganggu, tetap dijaga. Yang melaksanakan dapat 40%. Bengkel motor dengan semua perlengkapannya, dengan semua aksesorisnya lengkap. Pokoknya yang punya modal saya taunya jadi dah. Taunya jadi. Yang namanya bengkel, sales-sales aksesoris dan spare part motor itu kan sering datang nawarin ya. Mas ini, mas ini, mas ini, mas ini, mas. Pakai nota semua, pakai faktur penjualan, pembelian, tanda terima dan segala macamnya. Rame. Luar biasa. Rame banget. Laris. Bulan pertama sukses, bulan kedua sukses, bulan ketiga sukses. Lancar-lancar saja. Si A sebagai pemodal dapat kiriman. Nih mas, hasilnya buat jenengan. Nih mas, hasilnya buat panjenengan. Saya sudah kirim, saya sudah kirim, saya sudah kirim. Keuntungannya demikian-demikian. Lancar. Subhanallah. Suatu saat si B yang melaksanakan di lapangan. Nah, ini juga saya angkat dari kisah nyata. Akhirnya si B tadi ada sebuah keperluan penting sekali. Membutuhkan dana. Pikir-pikir, dana dari siapa? Mau pinjem malu, mau ngutang izin. Dipikir-pikir, wah ini kan pas sedang laris-larisnya. Kalau kemarin saya kasih keuntungan per bulan 3 juta, saya kasih 2 juta kan gak terlalu pengaruh ya. Akhirnya dia berbohong. Bulan berikutnya yang semestinya dapat 3 juta, si A cuma dikasih 2 juta. Yang 1 juta dia pakai. Ini kesalahan, dosa, maksiat, tidak amanah, tidak melaksanakan, tidak menjalankan kepercayaan sebagaimana mestinya. Tidak menjalankan kepercayaan sebagaimana mestinya. Menipu, berdusta, berbohong. Orang yang sudah berbohong terus berlanjut untuk menutupi kebohongannya. Orang yang sudah terlanjur berdusta, kecuali kalau dia mendapatkan rahmat dari Allah, dia siap dengan segala resikonya. Walaupun dicerca, walaupun dicaci, walaupun dijauhi, walaupun putus hubungan, dia siap mengakui, ya saya telah berbohong, ya saya telah berdusta. tapi pada umumnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, sekali berdusta akan diikuti kedustaan-kedustaan yang lainnya. Nah, kedustaan-kedustaan yang lain. Akhirnya apa yang dilakukan? Takut dan khawatir tadi, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dilakukan, atas maksiat yang dia perbuat. Takut jangan-jangan si A tiba-tiba datang langsung menyaksikan. Jangan-jangan si A datang tiba-tiba tanpa saya tahu, kemudian meminta catatannya selama ini bagaimana, nota-notanya, fakturnya bagaimana, kok laris bulan ini dapatnya cuma 2 juta, bulan kemarin larisnya lebih kurang dari sekarang tapi dapatnya malah 3 juta, kemana uangnya? Takut terus ketahuan. Akhirnya nota-notanya, faktur-fakturnya dirobekin, dibuang, dibakar, menghilangkan jejak. Rasa takut, khawatir ya, cemas. Ini akibat dari dosa, akibat dari maksiat. Rasa takut, khawatir dan cemas. Nah, ini contoh kedua. Contoh ketiga, penting. Ini sekarang menyasar anak-anak muda, kaum muda dan kaum mudi. Nah, kaitannya juga masalah HP. Zaman sekarang, mohon maaf, yang namanya HP itu yang dipegang anak-anak muda, itu nguncinya berkali-kali lipat itu. Passwordnya dibuat susah. Kalau perlu setiap hari ganti. Setiap hari ganti, besok pagi ganti, besok paginya lagi ganti, ganti terus. Biar gak ketahuan orang. Khawatir kalau misalkan dia sudah pernah membuka website, website yang apa namanya, porno, atau membuka apa namanya, bacaan-bacaan orang tua, bacaan dewasa, takut ketahuan ya, tutup kunci terus. HP-nya dipinjam orang tuanya, aja bi, hak asasi anak muda. Ini hak saya, nggak usah lah, sudah dipercayakan buat saya kok. Hidupnya dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Nah, inilah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang satu dari sekian bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bila kita melakukan sebuah kesalahan, dosa dan maksiat. Nah, kita akan dibayang-bayangi oleh rasa takut, cemas. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ketika beliau ditanya tentang pengertian dosa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ifmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa itu indikatornya, tandanya adalah yang membuatmu ragu di dalam hati dan engkau tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ini ciri-ciri dosa. Tentu untuk orang yang beriman, kalau orang yang bermaksiat, orang yang hatinya sudah rusak, dia malah terang-terangan melakukan dosa. Bahkan dia berbangga telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana menjelaskan, dosa itu salah satu indikatornya, tandanya adalah sesuatu yang membuat engkau ragu. Ragu, maju mundur, maju mundur, iya tidak, iya tidak. Wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Engkau berusaha sekuat tenaga agar orang lain tidak tahu. Engkau tidak senang. Kamu kurang suka kalau misalkan orang lain tahu perbuatan tersebut. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, di tahun 4 Hijriah, di tahun 4 Hijriah pada bulan Rabi'ul Awal, bertepatan dengan bulan Agustus tahun 625 Masehi. Agustus 625 Masehi, tanggal 4, tahun ke-4 Hijriah, di bulan Rabiul Awal terjadi perang Bani Nadir. Terjadi perang Bani Nadir. Ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyri. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum usunuhum min Allah. Fa'atahum Allah min haitsu lam yahtasibu wa qadzafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Coba kita perhatikan penutup dari ayat ini, fa'tabiru ya ulil absar. Perintah ini awalnya ditujukan untuk siapa? Untuk para sahabat, untuk kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan. Al-khitab al-awwal untuk mereka, lahum. Dan kita sebagai umat Islam yakin bahwa arah pembicaraan pada ayat ini pun ditujukan untuk kita, untuk seluruh kaum muslimin. Tetapi saat ayat itu pertama kali diturunkan, di hadapan siapa dan untuk siapa? Untuk para sahabat. Hal ini perlu digarisbawahi agar kita tidak berpikir bahwa ayat ini kan terkait dengan orang-orang Yahudi, bukan terkait dengan umat Islam. Benar, ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi di Bani Nadir. Akan tetapi kita umat Islam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Sebagaimana perintah Allah di dalam ayat ini juga di akhirnya, fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang-orang yang berpandangan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, ambillah pelajaran dari kisah mereka, kisah orang-orang Yahudi di Bani Nadir. Kisah orang-orang Yahudi di Bani Nadir. Kisah ini merupakan contoh yang berikutnya, yang keempat. Kalau tadi contoh pertama kaitannya dengan rumah tangga, suami dan istri. Contoh yang kedua kaitannya dengan hubungan dagang, bermuamalah, interaksi, berniaga, jual beli. Contoh yang ketiga tadi kaitannya dengan anak-anak muda, kaum muda mudi. Ini contoh yang keempat, orang-orang Bani Nadir. Mereka yang menentang Allah, mereka yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hukum mereka dengan ketakutan yang luar biasa. Dengan ketakutan yang luar biasa. Diceritakan ikhwati fillah rahimakumullah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setibanya di kota Madinah. Setibanya di kota Madinah, beliau melakukan beberapa kesepakatan dengan kaum Yahudi yang berada di kota Madinah. Nabi Muhammad melakukan sebuah kesepakatan dengan kalangan Yahudi di kota Madinah untuk tidak saling menyerang, tidak saling mengganggu. Ada poin-poinnya di sana yang telah disepakati oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan kaum Yahudi. Suatu saat ada dua orang terbunuh. Yang membunuh siapa? Yang membunuhnya bernama Amr bin Umayyah Al-Dhamari. Ini sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Pembunuhan itu terjadi tanpa disengaja. Pembunuhan itu terjadi karena sebuah kesalahan membunuh dua orang. Maka berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dengan orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang ke perkampungan orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk meminta bantuan mereka, membayar diat atau tebusan atas atas pembunuhan dua orang tersebut. Nah, kalau berdasarkan poin-poin perjanjian, orang-orang Bani Nadir memiliki kewajiban untuk membantu kaum muslimin membayarkan diat atau tebusan dari kasus pembunuhan tersebut. Nabi Muhammad datang ke perkampungan Bani Nadir. Ke perkampungan Bani Nadir datang. Beliau tidak seorang diri, ditemani dan diiringi oleh beberapa orang sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, dan beberapa sahabat yang lainnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam datang bertamu secara baik-baik. Datang. Setelah itu Nabi Muhammad menyampaikan maksud tujuan kedatangannya. Faqalu, kata orang-orang Yahudi Bani Nadir, naf'alu ya Abul Qasim, ijlis hahuna hatta naqdiya hajatak. Kata orang-orang Yahudi Bani Nadir, oh silakan Abul Qasim, silakan Anda datang kemari, duduk, silakan. Silakan Anda duduk di sini sampai kita menyelesaikan keperluan Anda. Lalu Nabi Muhammad ditemani sahabat-sahabat tadi duduk di tempat yang telah disiapkan. Naam. Ila janbi jidarin min buyutihim yantaziruna wafa'ahum bima wa'adu. Nabi Muhammad duduk di tempat yang telah disiapkan menanti keputusan mereka. Naam. Orang-orang Yahudi dari Bani Nadir kemudian mereka bergerak ke belakang, arah belakang, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Syaitan memanas-manasi mereka. Syaitan ikut andil besar untuk mempengaruhi mereka, memikirkan rencana jahat, menyusun makar. Apa ini kira-kira yang bisa kita lakukan untuk Muhammad? Mumpung kesempatan, ini peluang, jangan dibuang. Apa kesepakatan mereka? Fata'amaru biqatlihi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mumpung Nabi Muhammad cuma ditemani beberapa orang sahabat, kesempatan emas, jangan dilewatkan. Kapan lagi kita akan mendapatkan kesempatan seperti ini? Di tanah-tanah kita, di kampung-kampung kita, di dalam benteng-benteng kita, Muhammad cuma ditemani beberapa orang saja. Ayo, bunuh saja. Kata mereka, coba siapa di antara kalian yang berani mengambil batu besar ini, kemudian naik di atas pagar, di atas pagar kebun yang tinggi. Karena diceritakan bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya duduk menanti sambil bersandar di atas sambil bersandar di dinding atau di pagar kebun milik mereka. Siapa yang mau ngambil batu naik ke atas terus ditimpakan di atas kepala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, biarkan dia terluka, biarkan pecah kepalanya. Salah seorang di antara mereka, orang yang paling celaka, bernama Amr ibnu Jahash, langsung mengiyakan, saya siap. Jasa besar kan ya, tugas suci menurut mereka. Wah, imbalannya besar ini. Saya siap, ambil batu, saya lemparkan di atas kepalanya. Tetapi salah satu tokoh dari kalangan mereka sendiri yang bernama Salam ibnu Mishkam mengatakan, la taf'alu, ojo, aja kayak gue lah, jangan. Ini tokoh di antara mereka sudah mengingatkan. Mengingatkan, jangan dilakukan, jangan. Kata Salam bin Mishkam ini, fawallahi layukhbiranna layukhbaranna bima hamamtum bih wa innahu lanaqdul ahdi alladhi bainana wa bainah. Ini salah satu tokohnya sudah mengingatkan, ojo, aja kayak gue. Sungguh, rencana kalian ini pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Karena orang-orang Yahudi, subhanallah, mereka sesungguhnya sadar sesadar-sadarnya, yakin seyakin-yakinnya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Mereka yakin Muhammad itu adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin sekali bahwa Muhammad itu adalah nabi yang benar, penutup para nabi dan rasul, yang disebutkan Allah di dalam At-Taurat dan Al-Injil. Yakin sekali. Tetapi karena gengsi, nah, sombong dan angkuh, sehingga mereka tidak mau menerima bimbingan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam hati kecil mereka sangat yakin sekali bahwa Muhammad itu selalu mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dibuktikan dengan salah satu tokoh di antara mereka mengatakan, jangan, la taf'alu, demi Allah jangan dikerjakan, jangan. Yang kalian rencanakan ini pasti dia akan tahu, walaupun sembunyi-sembunyi. Kalau kalian lakukan rencana ini, artinya kita telah membatalkan secara sepihak kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi syaitan sudah menguasai pikiran mereka. Syaitan sudah betul-betul mempengaruhi cara berpikir mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Kesempatan, peluang, kesempatan, peluang. Dalam kondisi yang seperti itu, malaikat Jibril alaihi salatu wasalam turun. Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam turun dari langit membawa berita min indi rabbil alamin. Malaikat Jibril datang membawa berita dari Allah rabbil alamin. Yu'limuhu bima hammu bih. Malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tentang rencana mereka. Orang-orang Yahudi Bani Nadir. Seketika itu juga, dalam sekejap, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit berdiri kembali ke arah kota Madinah, tidak berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Ali dan yang lain ikut ngejar dari belakang. Kata mereka, nahatta walam nashur bik. Ya Rasulullah, Anda bangkit berdiri tanpa kami sadari, langsung pulang. Ada apa yang terjadi? Aneh. Posisi sedang menunggu keputusan dari orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Kok tiba-tiba Rasulullah bangkit berdiri, berjalan cepat kembali ke arah kota Madinah, meninggalkan sahabat-sahabatnya, sehingga membuat sahabat-sahabatnya segera menyusul berlari. Fa akhbarahum bima hammat bihi yahud. Akhirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun menceritakan kepada mereka tentang rencana orang-orang Yahudi yang ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta dan memerintahkan sahabat Muhammad ibnu Maslamah, Muhammad bin Maslamah, sebagai utusan resmi dari Nabi Muhammad, menyampaikan untuk orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, ukhruju minal Madinah wa la tusakinunani biha wa qad ajjaltukum ashra faman wajadtu ba'da dhalika biha dhuribat unuquh. Ini pesan yang dibawa oleh sahabat Muhammad bin Maslamah untuk disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, keluar dari perkampungan kalian. Saya mengusir kalian semua. Kalian tidak boleh tinggal di satu tempat dengan saya. Pesan dari Nabi. Saya berikan waktu untuk kalian selama 10 hari untuk bersiap-siap pergi meninggalkan tempat kalian. 10 hari dan 10 malam. Setelah 10 hari, siapa yang tetap tinggal di perkampungan Bani Nadir, dhuribat 'unuquhu, kepalanya akan dipenggal. Ini balasan yang setimpal. Apakah Nabi dikatakan kejam? Tidak. Apakah Nabi kemudian lantas dinyatakan zalim? Tidak. Apakah kemudian Nabi dikatakan berlaku tidak adil? Tidak. Inilah keadilan. Pada saat Nabi Muhammad datang dengan niatan yang baik, dalam posisi Nabi Muhammad SAW merasa aman karena mereka terikat dengan perjanjian, kesepakatan-kesepakatan sebelumnya yang telah dibuat. Saat-saat seperti itu orang Yahudi malah ingin menyalahgunakan kesempatan. Mereka malah sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membalasnya dengan balasan yang setimpal. Tidak ada pilihan yang lain. Orang-orang Yahudi Bani Nadir pasrah. Mereka sadar enggak mungkin melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Akhirnya berhari-hari mereka mempersiapkan diri untuk berangkat, meninggalkan kampung halamannya sendiri. Sudah siap-siap berangkat. Awalnya Nabi Muhammad SAW tidak memberikan syarat apa-apa. Yang mau dibawa apapun terserah, monggo silahkan. Tapi kembali syaitan melalui golongan orang-orang munafikin, pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka mengirim utusan secara rahasia, diam-diam menemui tokoh-tokoh Yahudi Bani Nadir. Apa pesannya? Anithbutu wa tamna'u wa la takhruju min diyarikum fa inna ma'i alfaini yadkhuluna ma'akum hisnakum fayamutuna dunakum la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wa tansurukum quraizatu wa hulafa'ukum min ghatafan. Ini orang-orang munafikin, pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul mengirim utusan menemui tokoh-tokoh Yahudi dari Bani Nadir. Pesannya, jangan pergi, tetap tinggal di perkampungan kalian. Jangan ikuti permintaan Muhammad. Tenang saja, kami tidak akan membiarkan kalian sendiri. Saya punya 2000 prajurit yang siap untuk masuk ke dalam benteng kalian bersama-sama menahan gempuran Muhammad. Bayangkan, orang munafikin menjanjikan 2000 prajurit. Entah benar atau tidak, 2000 orang loh siap masuk bergabung bersama kalian di dalam benteng-benteng kalian, siap mati mempertahankan kalian. Nah, kalau misalkan pun kalian harus terusir, kami siap untuk pergi sama-sama terusir dengan kalian. Wah, ini kan janji-janji manis dari orang-orang munafikin, janji-janji manis. Jangan khawatir, orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah akan membantu. Sekutu-sekutu mereka pun akan datang bergabung dengan kita. Sekutu-sekutu kalian dari suku Ghatafan, suku salah satu suku besar di Jazirah Arab, nantinya ikut datang bersama-sama dengan kalian melawan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Wah, orang-orang Yahudi dari Bani Nadir yang semula sudah pasrah untuk pergi meninggalkan kampung halamannya dapat suntikan moral janji-janji manis dari kalangan munafikin Yahudi dari Bani Quraizah, kemudian dari Ghatafan. Wah, bayangkan, kekuatan kita lumayan besar juga ya, siap ini melawan Muhammad. Wah siap. Akhirnya nas'alullah as-salamata wal afiyah, orang-orang Yahudi dari Bani Nadir kemudian membatalkan rencana mereka, keluar meninggalkan perkampungan halamannya. Secara terang-terangan mereka menolak dan menentang perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyai bin Akhtab, salah satu tokoh besar di kalangan Yahudi dari Bani Nadir. Nah, akhirnya lebih memilih untuk bertahan di benteng-benteng Bani Nadir. Nah, lebih memilih bertahan di benteng-benteng Bani Nadir. Nah, Huyai bin Akhtab ini tokoh Yahudi yang kemudian pada peristiwa berikutnya akan terbunuh di tangan kaum muslimin dengan angkuh dan sombongnya menyatakan, inna la nakhruju min diyarina fasna' bima badalak. Kata Huyai bin Akhtab sebagai juru bicara kalangan Yahudi dari Bani Nadir, menyatakan, kami tidak akan pergi meninggalkan kampung halaman kami. Silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau. Tantangan, tantangan dari orang-orang Yahudi dari Bani Nadir untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berita itu kemudian sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ucapan dan pernyataan Huyai bin Akhtab yang menantang Nabi alaihi salatu wasallam akhirnya sampai juga di telinga Nabi Muhammad alaihi salam. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabu Huyai ibn Akhtab, kabbara wa kabbara ashabuh. Pada saat pernyataan Huyai bin Akhtab ini sampai di telinga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bertakbir Allahu Akbar, yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya memekikkan kalimat takbir Allahu Akbar. Kemenangan Allah telah datang, pertolongan Allah pasti tiba di Bani Nadir untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Nah, jelas sudah sikap dari orang-orang Bani Nadir menyatakan permusuhan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad pun dengan tenang berangkat dengan pasukannya. Bendera perang diserahkan untuk sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berangkat dengan gelar pasukan kaum muslimin. Sayap kanan, sayap kirinya Maimanah, Maisarah, Kalb. Sayap kanan, sayap kiri bagian inti maju. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mengepung benteng-benteng Yahudi Bani Nadir, dikepung. Nah, orang-orang Yahudi dari Bani Nadir kemudian mereka berlindung di dalam benteng-bentengnya, dan benteng-benteng Yahudi Bani Nadir terhitung sebagai benteng-benteng yang kokoh. Kenapa kokoh? Karena bahan makanannya banyak, persediaan air minumnya pun cukup. Nah, ketika kaum muslimin mengepung benteng ini, ini benteng dikepung, orang-orang Yahudi dari Bani Nadir kemudian menyerang kaum muslimin dengan senjata jarak jauh, panah, tombak, lembing. Kaum muslimin terus dipanahin. Siapapun yang ingin mendekat ke benteng, panah, panah, panah. Kadang-kadang dengan batu dilemparkan dengan alat pelemparnya itu. Nah, wa kanat nakhiluhum wa basatinuhum aunan lahum fi dzalik. Dari benteng Nadir ini, benteng Nadir itu dikelilingi oleh kebun-kebun kurma yang digunakan oleh orang-orang Bani Nadir sebagai perisai, sehingga kaum muslimin kesulitan untuk membalas. Kaum muslimin kesulitan untuk membalas. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan agar pohon-pohon kurma itu ditebang. Nah, ditebang dan dibakar. Tebang, bakar, tebang, bakar, tebang, bakar. Bisa dibayangkan benteng Yahudi di Bani Nadir itu. Sekelilingnya pohon-pohon kurma, para sahabat menebangi kurmanya. Setelah itu dibakar, dibakar, dibakar. Nah, dalam posisi yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah yang tadi menjanjikan bala bantuan mundur, membatalkan janjinya. Orang-orang munafikin pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul sama, mundur juga, padahal tadi janjinya 2000 prajurit, 2000 prajurit mundur semua. Sekutu-sekutu mereka dari suku Ghatafan pun sama, mundur. Tidak ada satupun yang berani menyatakan pembelaan kepada orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Nah, terus dikepung. Hanya dalam jangka waktu 6 hari 6 malam, dalam waktu 6 hari 6 malam, akhirnya orang-orang Yahudi dari Bani Nadir menyatakan menyerah. Menyatakan merah, menyerah. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pasukan Allah yang diturunkan untuk membantu Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu dalam bentuk apa? Orang yang beriman, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah, itu pasti. Lihat dalam peristiwa Bani Nadir, pertolongan Allah, rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad akhirnya ketahuan. Malaikat Jibril turun menyampaikan dan menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang rencana jahat mereka. Ini pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka menyatakan perang, janji-janji bantuan dari beberapa pihak, benteng-benteng kokoh mereka yang dilapisi dengan apa namanya, kebun-kebun kurma sebagai perisai, Allah kembali turunkan pertolongannya. Allah kembali turunkan pertolongannya. Pertolongan itu dalam bentuk apa? Pertolongan itu adalah dalam bentuk rasa takut yang Allah lemparkan, Allah masukkan ke dalam hati mereka. Ini contoh keempat, betapa dosa dan maksiat itu membuat kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketidaktenteraman, jauh dari rasa nyaman dan tenang, jauh dari rasa nyaman, jauh dari rasa tenang. Ini akibat dosa dan maksiat. Contoh keempat, contoh pertama tadi kaitannya dengan rumah tangga, contoh kedua tentang jual beli, contoh ketiga tentang anak-anak muda. Ini contoh yang keempat. Contoh yang keempat, rasa takut yang Allah masukkan ke dalam hati musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang munafikin, mereka takut akhirnya, ah gak jadi, mundur. Orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah yang katanya siap membantu juga mundur karena takut. Sebab itu kesalahan, itu bentuk penentangan kepada Allah, bentuk penentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Bani Nadir pun sama, takut. Karena mereka telah melakukan sebuah kesalahan besar, membatalkan perjanjian secara sepihak dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bahkan dengan terang-terangan mereka menyatakan siap melawan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Rasa takut, Allah hukum mereka dengan rasa takut. Akhirnya mereka pun menyatakan menyerah dan siap menyerahkan senjata. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan keputusan dan kebijakannya. Mereka dipersilahkan pergi dalam bahasa kita diusir. Mereka pun diusir dari kampung halamannya sendiri, hanya membawa badan, istri dan anak-anak mereka, serta boleh membawa barang sesuai dengan batas kepemilikan unta. Nah, jadi akhirnya boleh keluar dari kampung halamannya, dari benteng-benteng dari Bani Nadir. Tetapi yang boleh dibawa cuma pakaian di badan, istri dan anak-anak, barang sesuai dengan jumlah untanya. Gak boleh semuanya dibawa, hanya sebatas kekuatan unta membawa barang. Itu keputusan Nabi Muhammad tadi salat. Akhirnya dihancurkan ini. Kusen-kusen pintunya dibongkar, kusen jendela dibuka, bahkan atap-atapnya usuk reng itu dibongkarin semua, diikat, dinaikkan di atas unta mereka. Nah, tidak perlu kaum muslimin yang menghancurkan benteng-benteng mereka. Ini pertolongan dari Allah. Mereka sendiri yang kemudian menghancurkan benteng-bentengnya, menghancurkan rumah-rumahnya. Nah, mereka bawa barang-barang milik mereka dengan menggunakan 600 ekor unta. Tidak sedikit itu armada unta, jumlahnya 600. Sebagian pindah ke Khaybar, sebagian yang lagi berangkat ke Syam. Nah, ada juga dua di antara mereka masuk Islam. Nah, dan di beberapa tempat yang lain mereka pergi menyebar. Nabi Muhammad SAW kemudian mengambil peninggalan persenjataan mereka. Itu dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Tanah mereka menjadi milik kaum muslimin. Harta faid, harta-harta mereka yang masih tersisa itu pun menjadi harta faid. Nah, ketika dikumpulkan ternyata Nabi Muhammad SAW mendapatkan 50 potong baju perang, 50 potong tutup kepala besi, topi besi, dan 340 pucuk pedang. 340 pucuk pedang. Ini di zaman itu masih terhitung banyak jumlahnya. Masih terhitung banyak jumlahnya. Inilah pertolongan Allah di Bani Nadir untuk Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tahun 4 Hijriah, bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan bulan Agustus tahun 625 Hijriah, 625 Masehi. Masyarul muslimin rahimakumullah, kisah tentang Bani Nadir ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebut surat Al-Hasyr ini dengan surat An-Nadir. Surat An-Nadir. Sahabat Ibnu Abbas menyebut surat Al-Hasyr dengan surat An-Nadir. Dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir. Awal surat hingga akhir surat, Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang orang-orang Yahudi Bani Nadir. Demikian juga makar orang-orang munafikin yang katanya siap memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Hukum-hukum faid disebutkan Allah di dalam surat Al-Hasyr ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyri ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Allah berfirman, dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlul kitab, maksudnya orang-orang Yahudi. Allah keluarkan mereka, Allah usir mereka dari mana? Dari kampung halamannya sendiri. Li awwalil hasyri, untuk momen pengusiran yang pertama. ma dhanantum an yakhruju, tidak pernah terfikir dan terbayang sama sekali di benak kalian mereka kok nantinya akan keluar dari kampung halamannya, akan terusir dari benteng-benteng kokoh mereka. Itu tidak terbayang di benak kaum muslimin saat itu. Tetapi ini kuasa dari Allah, kehendak dari Allah, fa'alun lima yurid. Allah itu maha mampu untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ma dhanantum an yakhruju, kalian enggak pernah membayangkan mereka kok nantinya akan keluar, pergi. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Orang-orang Yahudi dari Bani Nadir sendiri, mereka yakin bahwa benteng-benteng kokoh itu yang akan jadi pelindung sehingga mereka akan tetap tinggal di sana. Mereka bangga dengan benteng-benteng buatan mereka, kokoh, susah ditembus, susah dipanjat, perbekalan yang banyak, belum lagi janji-janji manis dari sekutu-sekutu mereka Yahudi Bani Quraidah, suku Ghatafan, orang-orang munafikin angkuh dan sombong. Wa dhannu annahum maniatuhum musunuhum min Allah. Dalam posisi yang seperti ini, artinya orang Islam sendiri sulit membayangkan bisa mengalahkan Bani Nadir. Di saat yang sama orang-orang Bani Nadir juga dalam kesiapan mental yang tinggi, nah, kepercayaan diri yang berlebih, gak mungkinlah kita akan dihancurkan oleh orang Islam. Gak akan mungkinlah benteng ini dikuasai, tidak akan mungkin kita kuat. Ternyata subhanallah, Allah menyatakan dalam ayat ini, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menentukan untuk mereka dari sesuatu yang tidak pernah mereka sangka-sangka sama sekali. Tidak pernah mereka sangka. Janji-janji manis tadi, bantuan-bantuan dari munafikin akhirnya gagal, gagal, batal, batal. Ini tidak pernah mereka sangka sebelumnya. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'b. Allah kemudian masukkan, Allah lemparkan di dalam hati mereka rasa takut. Ini istimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Hadis Jabir bin Abdullah, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim di dalam As-Sahihain. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadu minal anbiya'i qabli." Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan 5 keistimewaan, 5 karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima hal ini tidak diberikan Allah untuk para nabi sebelumku. Salah satunya adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya rasa takut di dalam hati musuh, padahal perjalanan masih sejarak 1 bulan. Itu musuhnya udah takut. Ketemu aja belum, baru dengar kabar, Muhammad bergerak. Muter. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan 1 bulan loh, jalan sedang, jalan kaki sedang kecepatan 1 bulan. Dari sini sampai kemana 1 bulan itu? Ada yang pernah jalan kaki selama itu? Bok huruj min lah. Huruj 1 bulan. Kira-kira sampai kemana itu mas? 1 bulan dari sini sampai Banyuwangi, sampai Jakarta, saya pernah. Atau lebih? Sampai mana pak? Sampai Aceh ya? Yang penting jauh lah. Ya katakan sampai Aceh lah, kan gitu ya. 1 bulan loh. Bayangkan musuhnya di Aceh. Nabi Muhammad dan sahabatnya di sini. Dengar Muhammad bergerak, udah keder di Aceh. Waduh gimana mau tuh, waduh. Keistimewaan yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Dan juga umatnya. Selama mereka mau meneladani dan mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Tapi kalau tidak mengikuti dan meneladani bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh kita pun tidak ada takutnya dengan kita. Tidak ada takutnya dengan kita. Justru sebaliknya, orang Islam yang kemudian takut, waduh, perbandingan persenjataan kita dengan orang-orang kafir berapa ya? Kita senjatanya, waduh, jadul semua. Senjata jadul. Teknologi juga teknologi dapatnya dari mereka. Pesawat-pesawatnya, aduh, pesawat-pesawat rongsokan tua. Mereka, wow, segala macam. Ini kan akibat dari keimanan dan ketakwaan kita yang tidak terjaga kualitasnya. Asalkan kita beriman, asalkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dan bantuannya pasti akan datang. Pertolongan dan bantuannya pasti akan datang. Tidak mungkin tidak. Nah. Wa qadzafa fi qulubihim ar-ra'b. Allah Subhanahu wa taala melemparkan rasa takut. Memasukkan rasa takut di dalam hati-hati mereka. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka sendiri yang kemudian meruntuhkan, menghancurkan rumah-rumahnya. Pintunya, bayangkan aja, pintunya kusennya di blak-blak. Kusen jendelanya di blak-blak. Atap rumahnya sampai iket-iketannya dilepas. Dilepas semua barang-barangnya, naikkan ke atas punggung unta yang jumlahnya 600 ekor itu. Dengan tangan mereka dan juga dengan tangan-tangan kaum mukminin. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah menutup ayat ini dengan berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang cerdas dari cerita ini, dari kisah ini. Jangan kita bermain-main dengan dosa. Jangan menganggap remeh maksiat. Semua berawal dari hal yang kecil. Semua berawal dari hal yang kecil. Hal yang kecil tapi itu dosa. Dianggap kecil, dianggap kecil, dianggap kecil. Tidak sadar ternyata dia sudah melakukan sebuah kesalahan besar. Awalnya kecil, kecil, kecil, kecil. Tidak sadar akhirnya dia telah terjatuh dalam dosa besar. Dalam dosa besar. Itu tadi awalnya. Nah, salah SMS, salah masuk. Duh. Kan itu. Yang di mana yang sekarang kamu siapa ini ya? Iseng jawab di sini. Kejadian seperti ini, saudara-saudaraku, banyak terjadi. Jangan anggap remeh loh yang seperti ini. Iseng. Kalau udah ada seperti itu gak usah ditanggepin, langsung dihapus aja lah. Apalagi dikasih keterangan, mohon maaf, salah sambung. Mungkin bukan saya yang Anda maksud. Gak ada perlunya. Oh, kalau gak dijawab juga pasti orang SMS, oh mungkin salah sambung ya, nomor yang lain. Ini gak ditanggepin. Kan gitu. Iseng lah, mumpung SMS-nya gratis. Anda berhak mendapatkan 1000 SMS gratis untuk hari ini. Kan gitu. Bonus apa namanya? Terbatas waktu, silakan cek selalu. 0000 kodenya. SMS salah masuk, tanggepin. Oh iya, iya. Akhirnya kenalan, kenalan, kenalan. Kenalan terus. Lama-lama curhat. Gitu. Ini sering terjadi. Curhat, curhat. Punya masalah sama orang tua, punya masalah gini, gini, gini. Niat saudara kita ini mulianya bukan main. Mulia banget. Tapi kalau niat cuma sekedar niat, walaupun mulia, tapi kalau tidak terbimbing dengan ilmu, percuma. Justru akan mendatangkan dosa. Kan gitu. Akhirnya ditanggepin-tanggepin, lama-lama curhat-curhat-curhat, dikasih nasihat. Makanya mbak ngaji, manis banget ya. Makanya mbak ngaji, orang ngaji itu masya Allah hatinya tentrem, hatinya tenang. Diingatkan mas, jangan macam-macam mas, dakwah ke ustad. Mulia banget hati ini Jan. Ini dakwah ustad. Dakwah kan tidak mesti dalam bentuk seperti itu. Dakwah kan bukan hanya untuk orang seperti ini. Kan gitu. Saudara-saudaramu keluargamu, orang tuamu, apakah sudah engkau perlakukan yang sama? Distrateni. Curhat. Ini kakaknya curhat. Alam mbak, kakak kandungnya. Alam mas, gak usah dipikirlah seperti itu. Ini giliran kenalan lewat SMS nyasar tadi. Distrateni banget. Jam 2 ditelepon, iya gimana? Istrinya sendiri telepon jam 2, pengi-pengi telepon. Pape ini, ganggu orang kerja baik. Istrinya, ini orang, insya Allah, halus. Lama-lama janjian. Na'udzubillah. Ya, akhirnya terjadi dosa besar. Jangan menganggap kecil dosa dan jangan meremehkan maksiat. Itu terus berlanjut, dikit. Tidak sadar kita sebenarnya sedang diseret-seret oleh syaitan untuk terjerumus di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tarik. Tanpa sadar. Masalah harta juga sama seperti itu. Masalah harta juga seperti itu. Sebenarnya penghasilannya sudah mapan lah. Penghasilannya cukup, mapan, bagus. Bahkan ada yang bisa ditabung walaupun sedikit. Tapi dapat tawaran, ini ngajinya mempeng. Pekerjaannya setengah hari, dari pagi sampai siang. Dari sore untuk keluarganya, malam ngaji. Tiap hari ngaji terus. Subhanallah. Masjid sana ikut, masjid sini ikut, ke pondok ikut, hadir. Kadang-kadang sampai malam pun ikut hadir. Tapi akhirnya itu tadi, nah, ada tawaran kerjasama. Ayo mas, kerjasama mas. Apa? Ini usaha begini, lumayan loh hasilnya, sekian. Nah, ikut, terpengaruh, mau tidak mau ikut mengawasi. Yang dulu tiap hari ngaji sekarang berkurang, seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Alah masih mending. Daripada yang tidak ngaji sama sekali, saya kan mending seminggu 3 kali. Terus berlanjut. Akhirnya majelis taklim betul-betul ditinggalkan. Kenapa? Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusan kantornya, sibuk dengan toko dan warungnya, sibuk dengan perkebunannya di Kalimantan sana. Agamanya, ibadahnya, amalannya, ngajinya sudah berubah. Tidak seperti yang dulu lagi. Nah, tidak seperti yang dulu lagi. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." فَإِنَّهُنَّ إِذَا اجْتَمَعْنَا أَهْلَكْنَا. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, إِيَّاكُمْ, hati-hati kalian, waspada, berhati-hati dan waspada dari apa? وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ, hati-hati dan waspada dari dosa yang dianggap kecil dan remeh. Kenapa harus berhati-hati? Kenapa harus takut? Kenapa harus waspada dari dosa-dosa yang seperti ini yang dianggap kecil dan remeh? Kata Nabi, fa innahunna idza jtama'na ahlakna. Dosa-dosa yang dianggap kecil tadi, remeh tadi, tapi kalau terus dilakukan akan berkumpul-berkumpul, terhimpun jadi satu yang akhirnya ahlakna. Akan menghancurkan dan membinasakan. Api unggun besar itu kan terbuat, tersusun dari ranting-ranting kecil, batang kayu, kumpul-kumpul, lama-lama kan besar. Dosa juga seperti itu, jangan bermain-main dengan dosa. Sungguh, akibat dari perbuatan dosa dan sikap bermaksiat itu, akibatnya pahit dan berat. Pahit dan berat. Nah, yang sudah jelas-jelas dilarang Allah, dilarang Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tinggalkan. Yang jelas-jelas mukhalafah, penyimpangan syariat, pelanggaran hukum Islam. Jelas pelanggaran hukum Islam. Sudahlah, tinggalkan. Ingat, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan meremehkan maksiat dan kesalahan sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Tinggalkan, ya tinggalkan. Sebab tadi kita sudah jelaskan di depan, hukuman dari perbuatan dosa dan maksiat itu berat sekali. Berat sekali. Terutama tadi rasa takut, khawatir, cemas. Kalau tadi kita sudah memberikan 4 contoh. Yang pertama tentang rumah tangga. Yang kedua terkait dengan jual beli, hubungan dagang, interaksi, muamalah. Yang ketiga untuk anak-anak muda. Yang keempat tadi tentang kisah Bani Nadir. Bagaimana Allah menghukum dan memperak-perandakan kekuatan dan kesatuan semu orang-orang Yahudi dan kaum munafikin. Allah hancurkan mereka dengan lahirnya dan munculnya rasa takut di dalam hati. Nah, contoh yang kelima, kesalahan yang kemudian menimbulkan rasa takut dan rasa cemas di dalam hati. Kita diajarkan oleh para ulama, bimbingan dari para ulama, bukan ulama zaman sekarang saja. Ulama dari al-mutaqaddimin, dari zaman dulu, dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in. Kita selalu diingatkan, la tujalisu ahlal bid'ah wal ahwa. Jangan duduk-duduk bareng dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul ahwa. Jangan berteman dengan mereka. Jangan lakukan seperti itu. Jangan bermanis-manisan dengan mereka. Ini bimbingan dari para ulama. Jelas, kesalahan. Sudah jelas si A, si B, si C, si D, si E, si F. Nah, adalah hizbiyun, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Kok kita juga masih beralasan, kan begini, kan begitu. Aduh, janganlah. Akhirnya kesalahan yang terjadi membuat rasa takut, khawatir dan cemas. Apa yang terjadi prakteknya? Sebagian orang memiliki kedekatan dan kemesraan dengan hizbiyun, ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Punya kedekatan, kemesraan. Walaupun disebut dengan hubungan pribadi, sebut saja hubungan pribadi, tetapi kemesraan itu tetaplah sebuah kemesraan. Nah, padahal ulama sudah menjelaskan jangan dekat-dekat dengan mereka, jangan duduk semajlis dengan mereka. Ini terus akibatnya apa? Takut kalau ketahuan, khawatir dan cemas kalau misalkan ada orang lain tahu. Semua serba ditutup-tutupi, sembunyi-sembunyi. Mainnya di belakang. Padahal kemesraan itu ada, hubungannya dekat sekali. Nah, kalau ditanya, apa begitu ya? Enggak ada hubungan. Nah, itu akibat dari sebuah kesalahan, rasa takut. Nah. Maka ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran dari kisah Bani Nadir ini harus selalu kita ingat. Kenapa sampai terjadi yang seperti itu? Kenapa sampai terjadi yang seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat selanjutnya. Di dalam ayat yang keempat, "Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqqillaha fa innallaha syadidul iqab." Yang seperti itu menurut firman Allah disebabkan mereka menentang Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal barang siapa yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah itu maha pedih siksanya. Maha pedih siksanya. Nah, orang yang sudah terjatuh dalam perbuatan dosa, orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, rasa takutnya kepada Allah telah memudar. Rasa takutnya kepada Rabbul Alamin menipis. Ini orang melakukan dosa dan maksiat. Kalau seandainya ada rasa takutnya kepada Allah, dia akan berusaha menjaga diri dari dosa dan maksiat. Tetapi karena rasa takutnya itu menipis, menipis dan menipis, nah, akhirnya dia bermudah-mudahan dalam hal dosa dan maksiat. Bahkan rasa takutnya lebih besar lagi kepada makhluk. Dia lebih takut kepada manusia. Dia lebih khawatir dari manusia. Nah, Allah tidak lagi dia takuti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, masih terkait dengan Bani Nadir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Allah menyatakan, sungguh wahai Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kalian lebih ditakuti di dalam hati mereka. Kalian lebih ditakuti di dalam dada-dada mereka dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang terus berlanjut, kesalahan yang terus dipertahankan, mengakibatkan kesalahan yang jauh lebih besar. Baik. Ketika seorang hamba rasa takutnya kepada makhluk lebih besar dibandingkan rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebuah kesalahan yang cukup besar. Allah sebutkan tentang mereka, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Sungguh kalian wahai Muhammad dan sahabat-sahabatnya lebih ditakuti di dalam dada mereka dibandingkan Allah. Kenapa sampai hal itu terjadi? Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Yang itu terjadi disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang tidak faham, tidak mengerti. Nah, terkait dengan Bani Nadir. Tetapi ingat lagi bahwa walaupun kisah ini terkait tentang Yahudi dari Bani Nadir, Allah perintahkan kita tadi, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah sebagai pelajaran wahai orang-orang yang beriman. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang mereka, orang-orang Bani Nadir, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur, ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Mereka wahai Muhammad siap berperang melawan kalian bukan karena berani. Mereka siap berperang itu dengan sembunyi, berada di belakang benteng-benteng mereka yang kokoh. Mereka siap berperang dengan kalian asalkan di balik-balik dinding. Ba'suhum bainahum syadid. Nah, konflik di tengah-tengah mereka saja itu sangat parah. Tidak ada kesatuan kata, tidak ada kesepakatan. Terjadi perselisihan dan pertentangan di antara orang-orang Bani Nadir sendiri, antara yang setuju dan yang tidak. Nah, antara yang keras dengan yang lunak. Allah menyebutkan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka itu bersatu padu, padahal mereka itu hatinya terpecah-pecah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Yang seperti itu disebabkan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Seperti orang-orang yang tidak berakal. Allah ingatkan kita tentang penyesalan yang mendalam pada ayat-ayat yang setelahnya. Kama thalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ini acara cuci tangan, acara berlepas diri. Bayangkan orang-orang munafikin tadi yang sudah katanya siap memberikan bantuan, demikian juga orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah yang katanya siap memberikan dukungan, suku mereka dari suku Ghatafan, suku yang cukup besar di Jazirah Arab, mereka siap untuk membantu. Akhirnya satu persatu merotoli, lepas, berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, kama thalis syaitan, seperti syaitan. Idh qala lil insani kfur, yang selalu mengajak orang kufur, ayo. Tentang Allah, tentang Rasulnya, ayo durhaka, ayo langgar syariat Allah. Falamma kafara, ketika dia telah betul-betul kufur, qala inni bari'un minka, kata syaitan, sungguh aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sungguh aku takut kepada Allah rabbul alamin. Ucapannya benar, tetapi tidak diikuti dengan praktik nyata. Syaitan menyatakan saya takut kepada Allah, kalimatnya benar, tetapi apakah betul-betul dia takut kepada Allah? Kalau memang betul dia takut kepada Allah, dia tidak akan melakukan perbuatan kufur seperti itu. Tapi karena rasa takutnya telah tipis, rasa takutnya kepada Allah telah memudar, nah, maka dia, syaitan ini mengatakan, na'am, inni akhafullah rabbal alamin, na'am, hanya di mulutnya saja, saya takut kepada Allah rabbul alamin. Maka ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, na'am, nasihat yang seperti ini penting, sebab di akhir zaman seperti ini, dosa dan maksiat itu, walaupun kita sendiri tidak menginginkannya, di zaman-zaman seperti ini, dosa dan maksiat, walaupun kita sendiri tidak berharap, namun dosa dan maksiat itu seakan-akan silih datang berganti. Nah, kita sama sekali gak ingin mendengarkan musik, tapi dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, musik sana, yang sana dangdutan, yang sana campur sari, yang sana rock and roll, nah, yang sini ketoprakan segala macam, wah sudah susah. Mau ditutup telinga seperti ini juga 24 jam sehari dan semalam tidak mungkin. Nah, mata kita sungguh tidak ada niat dan tidak ada keinginan untuk mengumbar pandangan, melihat sana, melihat sini, cuman selalu saja silih berganti datang. Ini dosa dan maksiat. Apalagi dengan teknologi yang semakin hari semakin maju, bermaksiat tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu susah-susah. Dengan alat teknologi yang sangat mudah ini, cukup dengan beberapa ribu rupiah, nah, syahwatnya sudah terpuaskan. Nah, nafsunya kemudian diumbar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka yang terpenting untuk kita, untuk selalu kita ingat, demi mempertahankan agama kita, akidah kita, manhaj kita, banyak-banyaklah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan dosa. Jangan bermain-main dengan maksiat, sekecil apapun maksiat itu, seringan apapun dosa itu menurut kita. Nah, jangan bermain-main dengan dosa. Banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga tetap terus istiqomah untuk belajar dan mengaji, menghadiri muhadharah dan daurah asatidah kita. Kembalikan semua permasalahan kepada ahlul ilmi, karena beliau-beliau yang akan membimbing dan mengarahkan kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kesimpulan dari materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah, siapapun dia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memperoleh pertolongan dan bantuan dari Allah, seperti yang telah diperoleh oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabat, ketika mereka mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukuman terberat yang dirasakan oleh pelaku dosa dan maksiat di dunia adalah rasa takut, cemas dan khawatir. Takut, cemas, khawatir, takut, cemas, khawatir. Ini adalah hukuman yang cukup berat bagi para pelaku dosa dan maksiat. Yang ketiga, jangan bermain-main dengan dosa, sekecil apapun dosa itu. Jangan meremehkan kesalahan dan maksiat, seringan apapun kita pandang maksiat tersebut. Karena syaitan menjerumuskan kita tidak sekaligus, tidak langsung, tetapi bertahap, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Kalau sudah tahu itu maksiat, kalau sudah tahu itu dosa, berhenti. Cukup sami'na wa ata'na. Kami siap mendengar dan kami siap taat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan.